إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik, ikhwah, kita lanjutkan hadis ke-895. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musiri dalam musnadnya, Abu Hasan As-Sukkari Al-Harbi dalam Asani min al-Fawaid. Demikian pula Abu Qasim bin Al-Jarrah Al-Wazir dalam As-Sabi min al-Thani min al-Amali. Demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Abdul Majid bin Abi Rawad, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, semoga Allah ridainya, secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathurat 'alaihi al-ayadi." Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang banyak padanya tangan. Maksudnya makan bareng-bareng, ya. Dan dari jalan ini juga At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat. Demikian pula Ibnu Adi. Dan Ibnu Adi mengatakan hadis ini ghairu mahfuz. Syekh Albani berkata, Ibnu Juraij dan Abu Zubair, dua ini perawi mudallis. Perawi mudallis, ya. Dan perawi mudallis itu kalau meriwayatkan dengan lafaz an tidak diterima. Dan Abdul Majid bin Abi Rawad ini, yaitu Abdul Aziz bin Abi Rawad, bersendirian padanya dalam meriwayatkan hadis ini. Sementara kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia itu saduq yukhti, yang suka berbuat kesalahan. Oleh karena itu Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan hadis ini hasan, tidak bagus. Maksudnya sanadnya hasan, tidak bagus. Yang benar sanadnya lemah. Namun hadis ini, kata beliau, mempunyai penguat dari hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, dari Miqdam bin Daud Al-Misri, ia berkata, haddathana An-Nadhr bin Abdul Bajabbar, ia berkata, haddathana Ibnu Lahi'ah dari Atha, dari Abu Hurairah secara marfu. Dan ini sanad lemah, karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahi'ah, ia buruk hafalannya. Demikian pula dalam sanadnya adalah Al-Miqdam ini. Namun kelemahannya ringan, sehingga bisa menguatkan hadis sebelumnya. Terlebih hadis ini juga mempunyai penguat dalam hadis lain yang disebutkan di nomor 664 yang sudah lewat, ya. Wa Rasulullah SAW sabda, "Ijtami'u 'ala ta'amikum." Berjamaahlah, ya, terhadap makanan kalian. Wadhkuru smallahi yubarak lakum fih, dan sebutkan padanya nama Allah, niscaya akan diberkahi makanan kalian itu. Maka dengan ini, kata beliau, hadis ini menjadi hasan. Hadis ini, akhi, menunjukkan anjuran untuk memperbanyak tangan dalam makan. Maksudnya berjamaah. Makan berjamaah itu sudah pernah saya sebutkan, Pak. Bukan makan kumpul bareng-bareng masing-masing satu piring, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dengan makan berjamaah itu makan bareng-bareng satu nampan. Ya, satu nampan berempat, satu nampan berenam misalnya. Itu lebih utama, bahkan lebih dicintai oleh Allah, bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia hampir tidak pernah makan dengan satu piring sendirian. Maka dari itu kita pun demikian, coba ya, satu piring rame-rame sama istri sama anak. Ya. Walaupun di rumah satu keluarga, udah enggak usah banyak-banyak piring. Ya, capek nyucinya, Pak. Mendingan satu piring, ayo rame-rame. Ya, lebih berkah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 896. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya Ad-Dailami dari Abdullah bin Ayyash Al-Qitbani dari Muhammad bin Ijlan atau bin Ajlan dari Al-Harith bin Yazid Al-Ukali ya dari Amir Asy-Sya'bi ia berkata aku mendengar Nu'man bin Bashir seorang sahabat semoga Allah meridainya ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ij'alu bainakum wa bainal harami sutratan minal halal jadikan antara kalian dan sesuatu yang haram itu pembatas dari yang halal. Faman fa'ala dzalika siapa yang melakukan itu istabra'a li dinihi wa 'irdhihi ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Waman arta'a fi tapi siapa yang jatuh pada sesuatu yang syubhat kana kal murta' ya ila jambil hima maka itu orang yang seperti penggembala ya dekat dengan daerah larangan. Mari sini akhi kata Syekh Al-Albani sanadnya jayyid. Perawinya semuanya ma'ruf. Ya. Dan hadis ini juga dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. وَمَنْ وَقُعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقُعَ فِي الْحَرَامِ قَرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ kata Rasulullah sesungguhnya yang halal itu sudah jelas yang haram pun sudah jelas dan diantara keduanya antara halal dan haram itu apa? أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتِ perkara-perkara yang samar لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ banyak manusia tidak mengetahuinya. Artinya banyak manusia tidak mengetahuinya, tapi banyak juga yang tahu. Kata Rasulullah, ya, siapa yang meninggalkan yang syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada yang syubhat, maka ia akan terseret kepada yang haram. Seperti penggembala, ia mengembala dekat daerah larangan. Hampir-hampir ia masuk ke daerah larangan tersebut. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk meninggalkan yang sifatnya syubhat itu. Iya. Memang sih kalau kita mengamalkan kaidah usul fikih atau kaidah fikih, ya kita kembalikan segala sesuatu asalnya apa. Kalau antum ragu misalnya ini makanan halal apa haram. Kalau kita kembalikan kepada kaidah asal apa? Pada asalnya makanan itu apa? Halal. Ya, yang ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Tapi Pak, kaidah ini pengecualian. Kalau ternyata dalam masalah makanan, apakah ini halal apa haram? Tetap kata para ulama yang warok kita tinggalkan. Sebab itu disebut dengan apa? Syubhat namanya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan orang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, sungguh ia telah membersihkan dirinya dan agamanya, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ragu, kata orang ini makanan ada apa namanya mengandung gelatin babi. Ada yang mengatakan, oh enggak. Sementara kita jadi ragu, gimana ini? Maka yang lebih baik kita apa? Tinggalkan. Ya, berdasarkan hadis ini. Beda kalau kita sudah yakin, kita sudah pelajari, ternyata, oh bukan gelatin babi ini. Maka pada waktu itu silakan. Makanya akhi, ya, sesuatu yang syubhat itu sifatnya relatif. Ah. Menurut seseorang syubhat, tapi menurut orang lain tidak. Karena syubhat atau tidaknya itu disesuaikan dengan keilmuan. Semakin seseorang ilmunya kuat, jelas di mata dia, semakin tahu, oh ini bukan syubhat. Dan semakin seseorang kurang keilmuannya, semakin dia samar. apakah ini halal apa haram? Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah. Ya, sesuatu yang sifatnya syubhat seperti itu, sekali lagi ya, sifatnya relatif. Namun bagi mereka yang masih padanya syubhat, yang lebih baik ditinggalkan. Ya, yang lebih baik apa? Ditinggalkan. Hadis 897. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari hadis Fadalah bin Ubaid secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyiqqi tamrah." Jadikan antara kalian dan antara api neraka itu hijab, walaupun kalian berinfak dengan setengahnya kurma. Al-Haythami berkata di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah, fihi kalam, sedikit ada pembicaraan, maksudnya lemah. Iya. Kata Syekh Albani, bukan cuma Ibn Lahiyah, ada juga yang lain, yaitu Al-Miqdam bin Dawud, ia juga lemah. Akan tetapi, ya, hadis ini mempunyai syawahid yang menguatkannya. Ya, sehingga hadis ini menjadi hasan. Di antaranya hadis ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyiqqi tamrah, hai Aisyah, ya, tutuplah dirimu dari api neraka walaupun kamu berinfak dengan setengahnya kurma. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, maka dari itu hadis ini menjadi hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan infak. Bahwasanya infak itu akhi adalah hijab dari api neraka. Orang yang berinfak itu akan terhalang dari api neraka. Bahkan sedekah itu kata Rasulullah SAW bisa mematikan, memadamkan api neraka. Rasulullah SAW sabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api air itu bisa memadamkan apa? Api. Maka kata Rasulullah, jadikan antara kalian dengan api neraka itu hijab, walaupun kita berinfak dengan setengah kurma. Jangan kita anggap akhi, ya, kita berinfak dengan setengah kurma, alah itu enggak ada nilainya. Belum tentu. Terkadang infak yang sedikit itu nilainya masya Allah di sisi Allah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda apa? Man tasaddaqa bi adli tamratin. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, min kasbin halal, dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya, fayurabbiha, lalu Allah kembangkan, hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung, masya Allah. Bayangkan, ya, kita berinfak dengan sebutir kurma, dari usaha yang halal, penuh keikhlasan, karena iman dan takwa, akhirnya diterima oleh Allah, dikembangkan oleh Allah, sehingga menjadi sebesar gunung, bayangkan Pak. Makanya kita jangan menganggap sedikitnya infak itu tidak ada nilainya, belum tentu. Orang kaya boleh berinfak banyak Pak. Orang kaya infaknya ratusan juta, antum gak bisa. Antum infaknya cuma 50 ribu, atau infaknya cuma 10 ribu. Tapi bisa jadi nilainya di sisi Allah lebih besar antum. Ana pernah ya menyampaikan kepada antum sebuah hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqo mi'at alf dirham. Ada satu dirham bisa mengalahkan infak orang yang 100 ribu dirham. Kemudian sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun kathir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah, lalu dia ambil dari harta yang banyak itu 100 ribu dirham diinfakkan. Warajulun indahu dirhaman, sementara satu orang lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu diambil 1 dirham dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini lebih berharga di mata Allah daripada yang 100 ribu dirham. Kalau antum punya duit 2 juta buat berinfak 10 ribu kecil, ringan, tidak ada perjuangan, Pak. Tapi kalau antum di duit di kantong cuma 20 ribu mau berinfak 10 ribu mikir-mikir, Pak. Ya. Wah, duit saya cuma 20 ribu mau diinfakkan 10 ribu, waduh, gimana ini? Nah, disitulah ya, nilai pahalanya lebih besar ketika ada apa? Perjuangan melawan hawa nafsu, Pak. Apalagi kalau ternyata nilai kita berinfak itu di saat kita butuh, tapi ternyata kita lebih mementingkan orang lain. Maka ini kata Imam Nawawi ya, tingkat dermawan yang paling tinggi ini, yang disebut dengan al-ithar. Ya. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang Ansar, di mana Allah mengatakan yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri sangat butuh. Ini memang luar biasa ya. Hanya orang-orang yang betul-betul keimanannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis 898. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Demikian pula Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dari jalan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Abdul Malik bin Sa'id Al-Ansari, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajmilu fi talabid dunya, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Kata Rasulullah, ajmilu, berbuat baiklah caranya dalam mencari kehidupan dunia. Karena setiap kalian sudah dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Maksudnya kalau antum dimudahkan, kalau antum dimudahkan atau diciptakan jadi orang kaya, insya Allah dipermudah. Kalau antum ditakdirkan jadi orang miskin, ya seret terus. Yang terpenting adalah kita mencari rezeki yang halal. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah ya akhi. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, Al-Hakim berkata sahih hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Namun kata Syekh Al-Albani yang benar ia sesuai dengan syarat Muslim saja. Kenapa? Karena Abdul Malik bukan perawi Bukhari. Dan hadis ini mempunyai syahid dari riwayat Sa'id bin Abdul Rahman bin Abil Amya dari Sa'id bin Mahjan, ya dari Umar secara marfu dalam hadis yang panjang dan sanadnya hasan. Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk mencari rizki dari cara yang halal. Ya. Kata Rasulullah, ajmilu fi talabid dunya. Carilah cara yang halal dalam mencari kehidupan dunia. Jangan kita katakan bahwasanya mencari yang halal susah, tidak, Pak. Mencari yang halal mudah insyaallah. Ya. Oleh karena itulah di sinilah kita punya harus punya jiwa qanaah, Pak. Sebab kalau kita tidak qanaah, seringkali menyebabkan kita itu tidak peduli halal atau haram. Kita tidak peduli caranya mau halal kek mau haram kek, yang penting saya jadi kaya. Yang penting saya punya duit. Jangan. Justru makanan-makanan yang haram itu yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Makanan-makanan yang haram itu ya akhal Islam yang menubuhkan di dalam tubuh kita daging-daging yang haram ya. Na'udzubillah. Hadis 899. Hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi. Ia berkata, akhbarana Abu Quraib. Ia berkata, haddatsana Ishaq bin Sulaiman dari Mughirah bin Muslim. Dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu samhal bay', samhal syira', samhal qada'. Sesungguhnya Allah cinta orang yang mudah dalam menjual, yang mudah dalam membeli, dan yang mudah di dalam ya membayar hutang. At-Tirmidzi berkata hadis ini gharib, telah diriwayatkan oleh sebagian mereka dari Yunus, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini disambung oleh Al-Hakim dari jalan Ishaq bin Ahmad Al-Kharraz. Ia berkata haddatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi. Ia berkata haddatsana Mughirah bin Muslim dari Yunus bin Ubaid dari Sa'id Al-Maqburi dengannya. Kemudian Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Ya, dan memang benar kata beliau. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa kita dianjurkan mudah dalam menjual. Maksudnya gimana sih mudah dalam menjual, Pak? Enggak terlalu banyak ngambil keuntungan, sampai tinggi ngambil keuntungan tuh. Iya. Yang bagus itu, Pak, kita memberikan kemudahan kepada pembeli. Kita kan terkadang pengen yang kita penginkan aja bagaimana supaya dapat keuntungan sebesar-besarnya kan gitu. Akhirnya berakibat apa? Menyusahkan pembeli. Maka pada waktu itu orang yang menjual dengan mudah itu dicintai oleh Allah. Dalam satu riwayat, rahimallahu abdan samhan yafil bayi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam menjual. Mudah dalam membeli. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu menyusahkan si penjual. Kita minta diskon serendah-rendahnya. Bahkan terkadang kita sedikit maksa. Ayolah Pak, segini lah Pak. Ya, akhirnya sampai kesel itu penjual. Akhirnya dengan terpaksa dikasih juga. Gak boleh Pak. Jual beli terpaksa itu gak boleh dalam Islam. Ya. Gak boleh kita. Yang si pembeli terkadang pengennya dapat yang murah aja, yang murah. Maka kita pun tidak diperbolehkan demikian. Mudah dalam qadha, membayar hutang. Banyak di antara kita minjem mudah, bayar susah. Iya. Kalau minjem, masya Allah, minjem sana, minjem sini. Tapi kalau ditagih, mana Pak? Aja apa jawabnya? Afwan akhi. Gak takut dia. Kata Rasulullah, mutlul ghani zulmun. Iya. Mengulur-ngulur pembayaran hutang buat orang yang mampu itu zalim, kata Rasulullah. Zalim, Pak. Banyak di antara kita, terkadang orang yang berdagang ngambil buku dari sana. Iya. Ditagih sama ininya, mana, Pak? Afwan akhi, udah berbulan-bulan enggak dibayar-bayar. Sementara bukunya udah habis. Itu kemana? Apa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hutang-hutang itu kelak, Pak, ya. Kita akan bayar pada hari kiamat dengan amalan soleh kita masalahnya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diminta untuk mensolati seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ini dia punya hutang enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Berapa?" "2 dinar." Kata Rasulullah, kalau begitu kalian saja mensolatkan. Saya tidak mau. Akhirnya seorang sahabat berkata, "Ad-dinar alayya ya Rasulullah. 2 dinar itu biar saya yang bayarkan ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah pun mau mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, "Mad, ya, bagaimana dengan 2 dinar itu?" Kata sahabat ini, "Belum dibayar ya Rasulullah." Besoknya Rasulullah bertanya lagi, "Ma fa'alad dinaran?" "Apa yang dilakukan dengan 2 dinar itu?" Kata sahabat, "Sudah dibayarkan ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Al-an hina baradat jilduh." Sekarang si mayat itu merasakan dingin kulitnya. Subhanallah, akhi Islam. Maka dari itu hati-hati ya dengan yang namanya utang-utang itu, masya Allah. Ya, banyak di antara kita ini tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah hutang ya. Allah musta'an. Hadis selanjutnya. Hadis yang dikutip oleh Abu Daud At-Tirmidzi dari jalan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dari Israel. Ia berkata, haddatsana Sammak bin Harb. Ya, Sammak bin Harb dari Alqamah bin Wa'il Al-Kindi dari ayahnya. Anna imra'atan kharajat 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turidu shalah. Dahulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya mau pergi salat. Ya, di salat dalam satu riwayat salat subuh. Fatalaqaha rajulun fatajallalaha. Lalu rupanya si wanita ini ya bertemu dengan seorang laki-laki di jalan, lalu laki-laki itu memperkosa si wanita tersebut. Ya. Fasahat, lalu si wanita itu berteriak. Faqadha hajatahu minha fasahat. Ya, si wanita itu berteriak. Fantalaqa. Lalu kemudian laki-laki ini pun pergi. Yang laki-laki yang memperkosanya itu ya, pergi. Wa marra biha rajulun. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat. Faqalat inna dzalika rajul fa'ala bikadza wa kadza. Kata wanita itu, orang ini sudah melakukan kepada saya begini dan begitu. Dia nyangka laki-laki itu, padahal yang melakukannya sudah pergi. Wa marrat bi asabatin minal muhajirin. Kemudian wanita itu pun melewati beberapa orang dari kalangan muhajirin dan berkata, inna dzaka rajul fa'ala bi kadza wa kadza. Lelaki itu sudah melakukan kepada saya begini dan begitu. Fantalaqu fa akhadzur rajul alladhi dhannat annahu waqa'a 'alayha. Lalu para sahabat muhajirin pun pergi menangkap orang tersebut yang disangka oleh si wanita itu yang sudah memperkosa dirinya. Fa atauha, lalu mereka pun mendatanginya. Lalu kemudian si wanita berkata, "Iya, dia ini." Iya. Fa atau bihi Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma umira bihi liyurjam, ketika Rasulullah memerintahkan untuk merajam laki-laki tersebut. Qama sahibuha alladhi waqa'a 'alaiha, berdirilah laki-laki yang sebenarnya yang memperkosanya itu. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ana sahibuha." Wahai Rasulullah, sebetulnya aku yang memperkosa dia. Faqala laha idhhabi faqad ghafara Allahu laki. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, "Pergilah kamu, Allah sudah mengampuni dirimu." Artinya kalau wanita yang diperkosa tidak berdosa sebab dia dipaksa. Adapun yang memerkosa ini yang harus dia apa? Diberikan balasan ya. Wa qala lirajul qawlan hasanan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada orang yang tertuduh tadi padahal tidak bersalah dengan kata-kata yang baik. Dan Rasulullah bersabda kepada ya laki-laki yang memperkosanya, "Urjumuh, rajam dia." Kemudian Rasulullah bersabda, "Laqad taba taubatan. Lau tabaha ahlul Madinah laqubila minhum." Sungguh orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Kalaulah penduduk Madinah semuanya bertaubat, akan diterima dari mereka semuanya. Artinya taubatnya ini sudah mencukupi penduduk kota Madinah. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan Alqamah bin Wa'il mendengar dari ayahnya. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan yang tentunya saling menguatkan sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Apa namanya? Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih wallahu a'lam. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, "Wa fi hadzal haditsi fa'idatun hammah." Dalam hadis ini ada sebuah faedah penting. Apa itu? Iya. "Annal hadyus yasqut amman taba taubatan sahihah." Bahwasanya hukuman had itu gugur dari orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Gugur dari orang yang sudah bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdalil dengan riwayat yang lain. Ya, di mana dalam riwayat yang lain yang sahih, yang saya akan bacakan di sini ya, riwayat yang lain yang sahih. bahwa ada seorang wanita yang diperkosa oleh seorang laki-laki di waktu subuh, di mana wanita itu hendak pergi ke masjid. Fastaghathat birajulin marra 'alaiha fa farra sahibuha. Lalu wanita ini meminta tolong dengan laki-laki yang sedang lewat. Tapi yang memperkosanya pergi. Kemudian lewatlah kaum yang lain, beberapa orang. Lalu kemudian wanita ini minta tolong. Kemudian ternyata ditangkap, ya, apa namanya, lelaki yang pertama tadi yang tidak bersalah. Kemudian sahabat ini pun dibawa, ya. Lalu ia berkata, innama ana alladhi aghathuki wa qad dhahaba al-akhar. Aku ini sebetulnya yang menolong kamu tadi, yang memperkosa kamu itu sudah pergi, kata sahabat ini. Lalu mereka pun membawanya kepada Rasulullah SAW. Dan wanita itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa laki-laki ini sudah memperkosanya, padahal sebenarnya bukan. Dan kaum pun mengabarkan bahwasanya mereka mendapatkannya. Lalu ia berkata bahwa aku sebetulnya yang membela wanita tersebut. Ya, dan mereka mendapatkan aku, lalu kemudian membawaku kemari. Lalu si wanita berkata, dusta dia. Dia yang memperkosa saya. Kata Rasulullah, pergilah dia, bawa dia dan rajam dia. Ya, kenapa? Karena si wanita ini mengatakan dusta. Dia justru memperkosa saya, kata si wanita. Iya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari manusia dan berkata, jangan dirajam. Tapi rajam saya. Aku yang melakukan pemerkosaan itu kepadanya. Ia pun mengaku. Kemudian berkumpullah tiga orang di sisi Rasulullah SAW. Ya, yang pertama yang memperkosa, yang kedua laki-laki yang menolong wanita tersebut, dan yang ketiga si wanita tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, adapun kamu wahai wanita, Allah sudah mengampuni dosamu. Lalu beliau bersabda kepada orang yang membantu lelaki itu, yang sendirian itu yang membantu wanita tersebut, dengan ucapan yang baik. Lalu Umar berkata, hai Rasulullah, rajam yang sudah mengaku bahwa dia memang sudah berzina itu. Kata Rasulullah, tidak. Dia sudah taubat kepada Allah. Ya, kalaulah ia bertaubat, kalaulah seluruh penduduk kota Madinah bertaubat, niscaya itu sudah mencukupi taubat mereka. Sehingga dengan lafaz ini, ya, Syekh Al-Albani berpendapat bahwa orang yang sudah bertaubat duluan sebelum sampai kepada qadhi, maka orang ini tidak ditegakkan hukuman had. Yang ditegakkan itu siapa? Kalau dia tertangkap basah, diangkat sebelum taubat kepada qadhi, maka di saat itu sudah tidak ada, walaupun dia sudah bertaubat sebelumnya, setelah itu misalnya, maka pada waktu itu tetap ditegakkan hukuman had dan wajib dirajam, ya, Allahu a'lam. Ini faedah yang penting, ya, yang bisa kita petik dari kisah tersebut, ya, akhal Islam. Di sini juga menunjukkan bahwa wanita yang diperkosa tidak berdosa. Ya, ketika ia dipaksa oleh seorang laki-laki, kemudian ia pun diperkosa, sementara si wanita juga bukan karena keinginannya, maka si wanita ini tidak berdosa. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa persaksian seorang wanita yang diperkosa bisa diterima. Bahwa si fulan itu yang memperkosa saya. Selama kita tahu wanita ini wanita yang salihat dan adil. Tapi kalau kita tahu wanita ini bukan wanita yang salihat, wanita yang fasikah, tidak bisa diterima hal seperti itu. Bisa saja dia nuduh, si fulan itu yang memperkosa saya, padahal bukan. Ya, itu bisa terjadi, ya, akhal Islam. Ya. Hadis 901. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Ali bin Al-Aqmar dari Abu Hudzaifah, seseorang dari sahabat Abdullah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dhahabtu ahki imra'atan wa rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi untuk menceritakan tentang wanita dan laki-laki di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma uhibbu anni haqaitu ahadan." Aku tidak suka untuk menceritakan siapapun juga. "Wa anna li kadza wa kadza," dan aku memiliki ini dan itu. Dalam satu riwayat, "A'dhamu dzalik," maka Rasulullah menganggap itu besar. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Nah, di sini menunjukkan, Pak, tidak boleh kita mendengar istri yang menceritakan tentang orang lain keburukannya. Kadang-kadang kan istri ngomong, si fulan tuh begini-begini tuh, begini-begini-begini. Iya. Antum sebagai seorang suami nasihatin dong. Dengan katakan, "Istriku, jangan ngomongin. Itu ghibah, haram. Kalau kamu tahu dia punya kesalahan, tutupi kesalahannya." Kata Rasulullah, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Terkadang kita seorang suami malah ikut nimbrung sama istri. Ya, ketika istrinya cerita, "Mas, itu kok si fulan begini begini begini ya?" Iya. "Masa sih?" "Iya, kamu tahu dari mana?" "Wah, kurang ajar ya." "Ya Allah, nih suaminya kayak perempuan jadinya, Pak." Iya. Jadi akhirnya suami istri bersatu padu untuk ngerumpi orang. Enggak boleh. Lihat, di sini Aisyah mau menceritakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki dan wanita. Apa kata Rasulullah? "Aku tidak suka untuk menceritakan siapapun juga. Dan aku diberikan begini dan begitu, saya enggak mau." Iya. Jangan biasakan, Pak. Seorang istri itu yang suka menceritakan walaupun kepada suami, tetap tidak boleh. Itu ghibah, ghibah. Apalagi kita ceritakan ke orang lain. Ya. "Eh, gimana kalau kita pakai fulan?" "Ah, enggak mau ah. Si fulan tuh begini-begini." Nah, lo. Ya, kalau memang enggak suka untuk pakai barangnya si fulan, udah enggak usah nyebutin aibnya si fulan lah, gimana, Ki? Ya. "Enggak ah, saya enggak mau pakai barangnya si fulan." "Memang kenapa?" "Enggak, pokoknya ada sesuatu yang saya tidak suka." Enggak perlu diceritakan, "Iya itu karena si fulan tuh begini begini begini." Akhirnya apa? Menebar aib. Ya. Akhirnya apa? Ghibah. Ini bahaya, Pak. Dan lucunya terkadang ya, suka dikasih mukadimah dulu. "Saya sih bukan mau ghibah ya." Itu ghibah, Pak. Ya. Ini talbis iblis terkadang itu. Ya. Hadis 902. Hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad, dan dari jalannya Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunnah, Al-Bazzar dari Hisham bin Sa'ad dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Ibnu Abi Dzubab dari Abu Hurairah, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, marra bi syi'bin fihi uyainah, ya, ma'un adbun. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW melewati sebuah syi'b. Syi'b itu sebuah jalan di antara bukit. Ya. Ada padanya uyainah, mata air kecil yang airnya sangat segar. Fa'ajabahu tayyibuhu, dan air yang segarnya itu membuat dia merasa senang dengannya. Faqala, lalu dia berkata, "Law aqamtu fi hadha syi'b fa'tazaltun nas." Wah, kalau saya tinggal di sini, aku tinggalkan orang-orang. "Wala af'al hatta astamira Rasulullah SAW," tapi aku tidak mau lakukan dulu sampai saya bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Lalu ia pun menyebutkan kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maqamu ahadikum fi sabilillah khairun min salati sittina 'aman khalian." Tempat kalian ketika berjuang di jalan Allah lebih baik daripada salat 60 tahun sendirian di lembah itu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni dosa kalian? Wa yudkhilukumul jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ughzu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fuqanaqah wajabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fuqanaqah. Ya. Yaitu dengan menggunakan unta, maka ia wajib untuknya surga. Ya Allahu alam. Syekh Albani berkata hadis ini, beliau yang menghikayatkan perkataan Al-Maqdisi, sanadnya sahih. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata beliau yang benar hadis ini hasan. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Hisham bin Sa'ad. Wallahu alam. Tapi hadis ini kata beliau mempunyai syahid dari hadis Abu Umamah, sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan para sahabat sebelum melakukan suatu perbuatan, mereka selalu bermusyawarah dulu dengan Rasulullah. Dan itu penting, Pak. Sebelum kita melakukan sikap, tanyalah dulu, musyawarah dulu dengan para ulama. Lihat sahabat ini ketika berjalan di sebuah syi'ab. Syi'ab itu sebuah jalan di antara bukit. Kemudian di situ dia menemukan sebuah mata air yang airnya segar sekali. Sampai-sampai sahabat ini berkata, wah enak nih kalau tinggal di sini. Saya tinggalkan orang-orang, khusus ibadah di sini saya. Ah, tapi saya mau musyawarah dulu dengan Rasulullah. Itu penting, Pak. Antum misalnya mau tinggal di suatu tempat, musyawarah dulu, Ustaz, gimana kalau saya pindah ke sana? Iya. Bagaimana menurut Ustaz? Karena saya ada maslahat begini-begini, tapi di sini juga ada maslahatnya. Nah, ya, di saat di sana ada dua maslahat yang kita tidak paham, terkadang kita butuh kepada apa? Musyawarah. Beda kalau memang kita sudah jelas, kepada kita jelas maslahatnya, enggak masalah. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah akal Islam, yaitu keutamaan berjihad di jalan Allah. Itu lebih baik daripada menyendiri, ya, di gua-gua, di lembah-lembah. Dan ini bantahan terhadap orang-orang sufi, Pak, yang mengatakan katanya Nabi Khadir itu masih hidup. Tapi Khadir itu katanya tinggalnya di gua-gua, di hutan-hutan, di pinggir pantai sana, sendirian. Kita katakan, akhi, kalaulah Nabi Khadir itu hidup dan ada di zaman Nabi, dia wajib ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, wajib ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat ini minta izin ke Rasulullah untuk menyendiri di sana, di Syi'ib. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, tempat seseorang berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada sholat 60 tahun di tempat seperti itu. Iya. Ikhwatul Islam. Tapi terkadang, Pak, di suatu saat kondisi menyendiri di tempat seperti itu lebih utama. Di suatu saat kondisi menyendiri di tempat seperti itu lebih utama. Kapan? Ketika di zaman yang penuh dengan fitnah dan kita khawatir tidak bisa lepas dari fitnah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanaman. Hampir-hampir, kata Rasulullah, harta yang paling baik seorang muslim itu adalah apa? Kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Yafirru bidini minal fitan. Ya, ia lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Nah, kalau memang ternyata di zaman yang sangat penuh fitnah, yang kita khawatir akan bisa rusak agama kita, maka di saat itu justru lebih utama. Ya. Makanya ini pengecualian keadaannya. Dan antum-antum juga, ya, dalam masalah di zaman sekarang ini, Ustaz, mana yang lebih utama? Zaman ini zaman fitnah. Apakah saya menyendiri uzlah lebih utama, atau saya bergaul dengan manusia? Kita katakan, antum ketika bergaul dengan manusia mampu tidak untuk mempengaruhi mereka dan tidak terpengaruh oleh mereka. Kalau antum memang mampu insya Allah ya, tidak terpengaruh oleh fitnah yang ada, alhamdulillah. Sebagaimana sabda Rasulullah, alladhi yukhalitun nas, orang yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan gangguan mereka, khairun, lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini bagi mereka yang sabar dan sanggup menghadapi apa? Gangguan manusia dan tidak terpengaruh insyaallah oleh kesesatan-kesesatan yang ada. Tapi kalau kita orangnya lemah, Pak. Orangnya lemah. Kemudian kita pun juga apa namanya? Mudah diwarnai sama orang. Mudah terpengaruh dalam pergaulan. Maka yang seperti ini lebih baik enggak usah bergaul. Makanya dalam masalah bergaul atau tidaknya di zaman ini, Pak, tidak setiap orang bisa. Iya, kita tidak mencela ikhwan yang enggak mau gaul, enggak. Kenapa? Mungkin dia merasa dirinya tidak mampu untuk bergaul. Tapi tetaplah berakhlakul karimah kepada manusia. Kita pun juga tidak mencela orang yang bergaul asal dia bisa mempengaruhi manusia. Kalau memang ternyata ia bisa mempengaruhi manusia, mengajak orang ngaji, ya, bahkan meluruskan kesalahan mereka, masya Allah, itu lebih bagus, betul. Ya, itu menunjukkan punya kelebihan dia, kekuatan dalam keimanan. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Ibn Majah. Ia berkata, haddathana Ya'qub bin Humaid bin Kasib al-Madini. Sudah azan kayaknya ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. InsyaAllah tanya jawab setelah salat isya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gunakan untuk berinfak, sedangkan ana masih punya hutang-hutang dulu, Mas. Infak itu sunnah, bayar hutang itu hukumnya apa? Wajib. Masa yang mau ngebelain yang sunnah, yang wajib dilalaikan? Ini tertipu namanya. Ya. Jarh atau ta'dil ketika ada khilaf tentang perawi hadis, mana yang didahulukan, Ustaz? Wah, ini harus belajar ilmu hadis, Pak. Ya, karena pada asalnya jarh yang mufassar, yang ditafsirkan sebabnya, lebih didahulukan daripada ta'dil, pujian. Kecuali kalau tafsirnya itu tidak benar. Ya, maka di situ tidak diterima tafsirannya. Bagaimana hukumnya ayam potong yang belum diketahui tata cara motongnya? Sekarang kita lihat yang jualnya gimana? Dia orang soleh atau bukan? Orang yang dipercaya apa tidak? Muslim atau bukan? Kalau misalnya kita tidak tahu ini orang ayam dipotong dengan bismillah apa enggak? Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Muslim. Ya, Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qauman hadithu ahdin bil Islam aw bi kufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzukira smullahi ta'ala alai amla. Ada suatu kaum, ya Rasulullah, yang baru masuk Islam. Mereka datang ke kita membawa daging-daging yang kita tidak tahu mereka baca bismillah apa tidak. Iya. Kata Rasulullah, kulu samillah wa kulu. Baca saja bismillah dan makanlah. Iya. Artinya, kalau ternyata yang membawa daging itu ke kita misalnya orang Islam, pada asalnya orang Islam biasanya menyembelih dengan nama Allah itu saja. Kalau kita tidak tahu ini disebut nama Allah atau tidak. Kecuali kalau kita tahu, ini tukang ayam ini enggak bisa dipercaya. Terkadang yang mati pun juga dijual terus. Kadang ada tukang ayam itu enggak mau rugi, Pak. Sudah mati disembelihnya juga. Yang penting kan di situ ada tanda menyembelih, padahal sudah mati bangkai. Kalau kita tahu ini orang memang sukanya seperti itu, tinggalkan. Sebab kata para ulama, ada sebuah kaidah, apabila kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya itu. Ya. Bukankah kita berziarah kubur sesuai sunnah itu termasuk ibadah? Ya, kalau memang tujuannya untuk mengingat kehidupan akhirat, dan kemudian di sana kita mengambil pelajaran sehingga membuat kita semakin khusyuk dan semakin rajin beramal, bagus. Ya, karena Rasulullah sabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan kehidupan akhirat, mengingatkan kematian. Ya. Kalau ada orang yang dipecat di tempat kerjanya, kemudian dia bertanya kepada dia, kenapa kamu dipecat? Itu ghibah bukan Ustaz, ghibah itu Pak, menceritakan aib orang di belakang dia. Kalau ini nanya, kamu kenapa dipecat, kok bisa dipecat? Ya. Nanya ke orangnya langsung yang dipecat kan gitu. Ya, kenapa kamu dipecat? Oh enggak, ada sesuatu aja, nggak perlu diceritakan misalnya. Iya. Bukankah Aisyah pernah diceritakan oleh Rasulullah tentang kisah para istri yang berkumpul di majlis ghibah, yang para istri itu menceritakan tentang keburukan dan kebaikan suami-suami mereka, dan di situ Rasulullah SAW tidak menegur Aisyah. Yang cerita itu bukan Aisyah, Rasulullah Pak. Rasulullah yang menghikayatkan kepada Aisyah tentang dahulu, di zaman dulu kala, yang sudah lama. Iya. Ada 11 wanita berkumpul dan mereka pun kemudian berjanji untuk tidak menyembunyikan tentang perihal suami-suami mereka. Di sini hanya Rasulullah hanya menghikayatkan, sedang menceritakan tentang kisah yang terjadi di zaman dahulu. Iya. Kalau memang ternyata ada maslahatnya, silakan, enggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau menceritakan tentang orang yang masih hidup di belakang dia. Ya, tentu sangat jauh berbeda ya, akhwat Islam, tidak bisa dijadikan hujah. Kalau ada orang yang saling ghibah dan kita berada di antara mereka, tapi kita hanya jadi pendengar saja, ya, soalnya enggak enak meninggalkan tempat. Termasuk juga yang menggibah enggak? Antum setan bisu. Kata para ulama, syaitanun akhras, duduknya antum di situ, ya seakan antum setuju dengan perbuatan mereka. Diamnya antum tidak mengingkari kemungkaran padahal antum mampu. Kata para ulama, itu setan bisu. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila kamu melihat ada orang-orang yang khaud, ya memperolok ayat-ayat kami, tinggalkan majlis mereka sampai mereka berbicara pada perkara yang lainnya. Kata para ulama, masuk di dalamnya ayat ini yaitu majlis ghibah. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya, tinggalkan. Kalau ditanya, kok kamu pergi? Gimana saya enggak pergi, kalian ghibah-ghibah terus? Ya. Justru perginya antum itu mudah-mudahan mengingatkan mereka, Pak. Ya. Atau setidaknya antum bilang begini, udahlah daripada ngomongin si fulan ghibah dosa, mendingan kita ngomongin makanan aja yuk. Ya. Antum berusaha untuk memotong pembicaraan, mengalihkan kepada pembicaraan yang lain, mengingatkan. Enggak perlu ada istilah enggak enak. Masa enggak enak? Gak enak sama siapa? Sama mereka. Sama Allah kamu gak enak juga. Seharusnya kepada Allah lebih gak enak lagi. Ya? Oh gak bisa. Saya juga gak mau ikut nyimbrung kalau ternyata diadab tuh majlisnya kena semua tuh Pak. Ya? Na'udzubillah. Bagaimana hukum istri kerja di luar rumah padahal suami memerintahkan berhenti bekerja dan mengurus anak? ini istri sudah melakukan nusyuz, durhaka kepada suami. Ya, kenapa kewajiban istri itu wajib mentaati suami? Kata suami jangan kerja, ya berhenti. Ya, perintah suami itu harus ditaati oleh perintah suami itu harus ditaati oleh istri, ya akhul Islam. Makanya kata Rasulullah ketika mensifati wanita yang solehat itu apa? Kalau kamu melihat dia, ya, dia membuatmu gembira. Kalau kamu memerintahkannya, dia mentaatimu. Itu sifat wanita solehat. Maka wanita yang keluar dari rumah dengan tanpa seizin suaminya, sholatnya tidak diterima sampai pulang ke rumahnya. Ya, tidak diterima. Kata Rasulullah, itsnatan, ada dua orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang pertama, budak yang lari dari tuannya. Yang kedua, wanita yang memaksiati suaminya sampai ia kembali. Ya, tidak diterima sholatnya itu. Bayangkan, selama dia pergi, suaminya enggak terido sebetulnya, sudah menyuruh dia berhenti ngurus anak. Perginya dia itu maksiat, sholatnya enggak diterima oleh Allah. Ini musibah memang ya di zaman sekarang, perempuan pengen emansi sapi itu. Bekerja padahal subhanallah, ya suami sudah bisa mencukupi dia, ya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Padahal Allah berfirman apa? Waqarna fi buyutikun. Hendaklah kalian wanita tinggal di mana? Di rumah-rumah kalian. Perintah Allah. Ya. Ada ikhwan kita, mereka belum menikah. Tapi mereka datang mengaji naik motor bareng berduaan. Gimana tuh Ustaz? Antum jangan suudzon dong. Ya. Itu orang kok berduaan, jangan-jangan homo itu. Ah, yang harus ditegur antumnya nih. Ya mungkin satu ini gak punya motor. Dia berkata kepada temannya, akhi, tolong dong saya bawa di atas motor bonceng saya dong ke pengajian. Si ikhwan itu bilang, yaudah, yuk bonceng. Eh antum yang melihatnya langsung suudon. Ya, jangan-jangan homo ini. Yang salah siapa coba? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berburuk sangka. Ya berbuat buruk-buruk sangka, karena sebagian dugaan itu dosa, kata Allah. Tolong jelaskan, benar tidak Ustaz pendapat Ibnu Abbas bahwa menuntut ilmu atau taklim cukup dilakukan jarang-jarang seminggu sekali, dikhawatirkan putur? Bukan Ibnu Abbas Pak, Ibnu Mas'ud. Itu ada dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Ya, di mana Ibnu Mas'ud memberikan mau'idhah, peringatan. Kemudian kata sebagian hadirin, yawaditna ya law ta'iduna kulla yawm ya Aba Abdurrahman. Bagaimana kalau engkau memberikan nasihat tiap hari, ya Aba Abdurrahman? Kata Ibn Mas'ud, ya, aku tidak suka itu, karena Rasulullah dahulu saja yatakhallaluna bil maw'idhah, menjarangkan maw'idhah kepada kami. Ya khasyata sa'amati alaina, karena takut membosankan kami. Ini mau'idhah itu Pak, yang sifatnya targhib dan tarhib. Adapun pengajian atau kajian-kajian enggak masalah. Umar bin Khattab berkata dalam satu riwayat Bukhari juga dalam sahihnya, kunna natanawabul ilm ana wa sahibun li. Iya, kami dahulu saling bergantian untuk menuntut ilmu ke Rasulullah. Hari ini aku pergi ya ke Rasulullah, temanku yang apa? Ya, mengerjakan ladangku. Sore harinya aku pulang mengabarkan apa saja yang aku ambil dari Rasulullah berupa ilmu. Keesokan harinya temanku pergi ke Rasulullah, aku yang mengerjakan ladangnya. Sore harinya dia pulang mengabarkan kepadaku apa saja ilmu yang dia dapat dari Rasulullah. Tiap hari bahkan itu. Ya. Makanya akal Islam, ya. Mau'idhah yang dimaksud wallahu a'lam dalam hal ini, yang pertama adalah yang sifatnya targhib dan tarhib. ya. Yang kedua, sesuatu yang dikhawatirkan itu akan membosankan. Maka pada waktu itu lebih baik jangan. Ya. Adapun kalau memang itu tidak membosankan, di mana dahulu saja para ulama setiap hari nuntut ilmu. Ibnu Abi Hatim punya cerita tentang bagaimana beliau menuntut ilmu. Beliau berkata dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dilnya itu, adalah kami dahulu para penuntut ilmu, apabila telah selesai dari majlis fulan, berangkat lagi ke majlis si fulan. Setelah selesai dari majlis fulan, berangkat lagi ke majlis alim fulan. Kata Ibnu Abi Hatim, suatu hari dalam perjalanan aku melewati tukang ikan. Fastahina, maka aku pun merasa ingin makan ikan. Dibeli ikan itu, pulang ke rumah sebentar, simpan, pergi lagi ke majlis ta'lim. Kemudian dari majlis ta'lim itu pergi lagi ke majlis ta'lim. Sampai 3 hari lupa ikannya belum dimakan. Ya, sampai demikian di zaman para ulama. Mereka tiap hari. Dan tidak ada pengingkaran dari satu pun dari para ulama terdahulu. Maka ini akhul Islam, kita melihat keadaan manusia tentunya. Kita melihat kepada apa? Kepada keadaan manusia. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, ana pernah menegur teman ana karena suatu kesalahan yang dia perbuat. Tapi dia bilang ana orang yang merasa paling benar. Bagaimana seharusnya sikap ana? Nah ini pak, kadang ada orang suka seringnya begitu pak. Kita tegur, jawabnya apa? Kamu jangan merasa paling benar dong. Jawab kepada dia, kamu ngomong gitu ngerasa benar gak? Iya, ya sama-sama. Sampean ngomong gitu ngerasa paling benar gak? Sama-sama, ngerasa benar itu fitrah. Fir'aun saja ngerasa dirinya benar kok, gak ngerasa dirinya paling sesat. Siapa di dunia ini yang mengatakan saya paling sesat di dunia? Fir'aun berkata, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kamu kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh Fir'aun ngomong begitu. Iya. Sekarang kamu mengatakan saya merasa paling benar. Menurut kamu saya benar enggak? Iya. Oh ya benar sih. Dalilnya jelas kan? Ya sudah. Kalau memang benar kenapa kamu enggak mau terima? Terkadang ada orang-orang yang sombong, Pak. Dikasih nasihat itu enggak mau. Akhirnya malah nuduh yang menasihatinya itu macam-macam. Ini sebetulnya fenomena kesombongan, Pak. Karena kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Iya. Apa benar Ustaz disunahkan meminum bekas air kobokan teman kita yang makan bersama dengan kita? Dalam satu riwayat yang sahih, kata Rasulullah, ya, seseorang yang sudah makan hendaklah dia menjilat tangannya atau dijilatkan ke temannya. Kalau memang enggak jijik ya silakan. Sini tanganmu saya jilat. Kalau antum enggak jijik ya silakan. Tapi kalau jijik ya jangan. Ya. Contoh doa untuk ulama yang boleh seperti apa? Ya tidak ada doa khusus sih. Yang jelas kita doakan secara umum agar mereka diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Doa kepada orang masih hidup tapi pakai Al-Fatihah. Ngirim-ngirim Al-Fatihah itu, Pak. Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini madhabnya Imam Syafi'i yang kuat, ya, bahwa itu tidak sampai. Adapun hadis Al-Fatihatu lima kuri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca, itu hadis palsu, ya, kata para ulama. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bacaan Al-Quran sampai kepada mayat atau tidak. Pendapat yang kuat tidak sampai. Ya, dan itu yang dibela pula oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ya. Dan itu yang kuat, wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, infak untuk kotak masjid atau untuk kotak parkir? Nah lo. Iya. Yeah. Kita lihat kotak parkir digunakan buat apa? Kotak masjid digunakan buat apa? Kalau ternyata gara-gara antum gak ada yang infak, gak ada yang mau jaga mobil antum kecurian, ya tanggung sendiri. Iya. Yeah. Kadang mereka yang menjaga parkir pun juga ya butuh makan dan yang lainnya. Ini pun juga tentunya kita berusaha untuk berpikir kepada yang seperti itu. Toh untuk kemaslahatan antum-antum juga yang punya mobil kan gitu. Iya. Kalau suami ditanya kejujuran dalam usaha tidak mau memberikan jawaban. Terus suami menjawab begini, "Dahlah, pes saja kita." Bagaimana sikap Anda sebagai istri Ustaz? Ya, ya, sebetulnya seorang suami pun kalau ditanya seperti itu, apa sih susahnya dan salahnya kalau menjawab? Mungkin si istri juga khawatir kalau ia diberikan makanan-makanan yang tidak halal. Kalau ditanya oleh istri, "Mas, ya, selama ini usaha kita apa sih?" Jawab aja, usahanya begini. Tapi kalau sama istri tanya, "Mas, selama ini penghasilan kamu sebulan berapa sih?" Ya gak ada hak istri nanya begitu. Ya, mau berapa-berapa terserah, yang penting halal. Ya, sama terkadang kan si istri minta slip gaji. Slip gajinya mana? Takut nih si suami nih, jangan-jangan ini ya punya sesuatu di belakang itu. Baik, saya kira cukup, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.